Walaupun saat itu dia tidak berkabar bersama imam, maksudnya imamnya sedang menunggu mereka gerak sendiri. Imamnya sedang menunggu dan mereka masuk ke sholat bersama imam. Nah, begitu mereka, begitu imam menunggu mereka dan sedang duduk tasyahud, mereka pun melanjutkan rakaat kedua mereka. Nah, dalam melanjutkan rakaat kedua mereka, imam sedang menunggu. Walaupun demikian, rakaat kedua mereka tetap ditanggung oleh imam apabila ada lupa di dalamnya. Jadi ini ditanggung oleh imam, apa saja? Rakaat pertama seluruh kelompok, rakaat kedua kelompok, dan juga rakaat kedua kelompok yang kedua karena mereka baru masuk. Sedangkan rakaat kedua kelompok yang pertama tidak ditanggung oleh imam karena sudah ada niat untuk mufal atau imam. Baik. Wasahuhu fil ula yalhaqul jami'. Lupanya imam di rakaat yang pertama ikut ditanggung bersama-sama dengan para jamaah seluruhnya, baik kelompok pertama ataupun kelompok yang kedua. Adapun lupanya di rakaat yang kedua tidak ikut ditanggung oleh kelompok yang pertama, kadang-kadang mereka sudah ada niat mufa'atul imam. Baik. Nah, yang tiga metode sholat shof yang telah kita bahas tadi malam itu, beliau mengatakan wayusannu hamlus silah fi hadhil adwa, maka disunnahkan untuk ikut membawa pedang ataupun senjata-senjata yang lainnya dan melakukan sholat jamaah ataupun sholat shof di saat itu. Wa fi qaulin, ada pendapat yang lain mengatakan yajib, wajib. Namun beliau mengatakan sunnahnya adalah yang benar adalah hanya sunnah saja membawa senjata. Karena ini semuanya lil ihtiyam, untuk jaga-jaga. Bukan sedang berperang, untuk jaga-jaga karena mereka belum menyerang. Baik. Baik, ini sekarang metode yang keempat di dalam sholat. An yaltahimal qital, sekarang sedang dalam keadaan berperang. Bukan dalam keadaan sedang diam dalam berperang, musuh bisa melihat, kaum muslimin bisa melihat musuh di mana. Kaum muslimin sedang menunggu serangan musuh, kaum muslimin belum menyerang musuh. Yang mana musuh di depan kiblat ataupun di belakang kiblat, ini kan bisa saling melihat, saling menunggu. Ya, sekarang menjal tahiman kita benar-benar di dalam, sedang dalam kancah medan peperangan. Memang sedang membunuh, sedang berperang, berkumpul dengan para musuh untuk saling membunuh. Nah, saat itulah ataupun yastajal khauf, benar-benar sangat takut yang tidak bisa diam. Ya. Kalau yang tadi masih bisa diam di menunggu, ada kelompok yang pertama menunggu kapan diserang. Yang sekarang metode yang keempat ini benar-benar tidak bisa diam, harus lari. Maka beliau mengatakan, "Fayusolli kaifa amkan," maka sholatlah sebagaimana yang memungkinkan bagi dia. Dan ini adalah metode sholat shof paling gampang. Kalau yang tadi yang 1, 2, 3 itu harus disusun, mungkin ada orang lupa nanti bagaimana saya sujud atau tidak. Tolong diajarin mereka. Kalau ini mungkin tolong diajarin. Mereka lebih mahir untuk sholat shof dalam hal ini. Yaitu silakan melakukan sholat bagaimanapun kemungkinan yang bisa dia lakukan. Qatiban wa masyiah. Baik sedang menunggang kuda ataupun sedang lari. Berjalan. Silakan sholat shof dalam hal itu. Wa yu'daru fi tarqil qiblah. Diberikan udzur untuk meninggal, untuk tidak menghadap kiblat. Karena apa? Sedang lari. Kenapa? Karena sedang membunuh orang, sedang mengejar orang lain. Ya, tidak mungkin kita harus nyuruh dia lari ke arah kita baru kita kejar dia. Tidak mungkin seperti itu. Baik. Baik. Begitu juga dibolehkan al-a'malu katsirah. Ya, sebagaimana Imam Al-Syafi'i adalah tidak boleh bergerak. Tiga kali berturut-turut sudah tidak boleh bergerak. Baik. Agar pun dalam perang, dibolehkan bergerak melakukan amalan yang banyak lihajatin, karena butuh, itu untuk membunuh, untuk berlari, untuk memanah dan lain sebagainya, butuh dalam perang. Baik. La qiyah yang tidak boleh teriak, tidak boleh. Kalau memang membunuh, mengalahkan, boleh. Kalau berteriak, minta tolong, tanya, lari saja, bergerak saja. Baik. Dan buang senjatanya kalau memang berdarah. Nah, kalau memang berdarah, buang. Artinya ini benar-benar musuhnya sudah mati. Dan musuhnya belum mati, dibuang. Ini lebih kita yang bahaya nanti. Kenapa kita buang? Gara-gara berdarah. Kenapa berdarah dibuang? Gara-gara darah najis. Nah, kalau darah orang lain, najis. Sedangkan kita bahas di masalah sedikit, yang damamil, wal quruf, itu kalau darahnya sendiri. Baik. Fa'in ajaza, tidak mungkin dilempar, maka tidak mungkin dibuang, harus digunakan pedang ini, maka tetap dipegang, tidak masalah. Maka tidak perlu dikawa, walaupun dia sholat dalam keadaan berlumuran dengan darah. Baik. Nah, ini masih dalam keadaan metode yang keempat. Wa'in ajaza an ruku'in, tidak bisa melakukan rukuk dengan sempurna atau sujud dengan sempurna, maka tetap dengan isyarat saja, auma, dengan menundukkan kepala, tidak perlu harus ke posisi rukuk ataupun ke posisi sujud. Wasujudu afdal, posisi sujud dalam menundukkan kepala harus lebih rendah daripada posisi rukuk yang waktu kita tundukkan kepala. Ini seperti kepalanya orang sakit. Baik. Maka boleh para mujahidin ataupun orang yang melakukan sholat khauf dan nawaf boleh melakukan praktek yang metode keempat ini. Di mana? Fi kulli qitalin wa hazimatin mubahain. Di setiap peperangan. Di setiap perang. Wa hazimatin ataupun lari dari kekalahan, mubahain yang dibolehkan. Perang yang dibolehkan bukan perang dalam bentuk kezaliman, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak boleh rukhsah dalam safar maksiat. Maka begitu juga tidak boleh melakukan rukhsah ini, karena ini satu rukhsah. Kenapa? Karena dia tidak menghadap kiblat, tidak sujud, tidak rukuk dengan sempurna, bergerak banyak. Beda dengan metode 1, 2, 3 itu sholat, benar-benar sholat seperti itu. Benar-benar dia melakukan sholat dengan sempurna. Cuma kapan untuk imam aja yang beda. Yang ini beda sekali sholatnya. Seperti sholat waktu safar. Seperti sholatnya orang sakit dengan udzur. Nah, udzur ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan haram. Nah, di antara yang dibolehkan di sini yang mubah adalah qital wa hazimah mubahain. Perang yang dibolehkan jihad kita bilillah melawan orang kafir ataupun disebut dalam syarah ini adalah seperti berperang mempertahankan hartanya, karena dibolehkan man mata duna malihi fahuwa syahid. Wa hazimatin atau lari dari perang adalah dosa besar. Namun dibolehkan lari dari perang kapan? Kalau memang mutaharrifan liqitalin atau mutahayyidan ila fitnah. Benar-benar ini strategi perang. Patut pemimpin mengatakan mundur, lari. Kenapa? Bukan gara-gara lari dari peperangan wajib yang diharamkan, tapi gara-gara strategi perang. Atau dia sedang mau bergabung dengan kelompok yang sebelah kanan, kelompok yang di belakang, mundur, tidak mengapa. Nah, di tempat pertandingan saat yang boleh mundur dengan tidak mengapa ini, inilah boleh melakukan sholat metode keempat ini. Baik. Begitu juga dibolehkan melakukan metode yang keempat ini gara-gara takut haradin lari min hariqin dari kebakaran. Wasailin banjiran ataupun datang air bah, datang tsunami, lari, waktu sholat hampir selesai, kita belum sholat, akan sholatlah metode seperti ini. Baik. Baik, dan begitu juga dikejar binatang buas. Wa khawfi habdi. Baik. Wa gharimin indal i'da. Dikejar oleh debt collector. Dikejar oleh penagih hutang. Sedangkan dia tidak mampu membayar. I'da. Tidak mampu membayar. Wa khawfi habdihi. Dan kalau dia tidak lari, akan ditangkap dan akan dipenjara. Maka dibolehkan untuk sholat dalam keadaan lari. Karena lari saat seperti ini dibolehkan. Baik, ini boleh mengatakan seperti itu. Wal athah, pendapat yang paling kuat adalah man'uhu li muhrimin khafa tawfal haji. Dilarang sholat metode yang keempat ini bagi orang yang berihram ihram untuk haji, yang khafa tawfal haji, yang khawatir kalau nanti hajinya ketinggalan. Berarti kalau khawatir hajinya ketinggalan, khawatir ketinggalan apa? Ketinggalan wukuf. Karena itulah yang kalau ditinggalkan pasti akan ketinggalan, pasti akan ketinggalan haji. Maksudnya dia butuh berlari dari masih mungkin masih di Madinah ataupun masih di berapa puluh kilometer sebelum wukuf. Kalau saya jalan biasa, ini saya akan terlambat haji. Datang-datang Arafah sudah selesai. Orang pada pulang kok saya datang. Berarti saya butuh lari. Boleh enggak? Sedang lari saya ini. Tak mau berhenti, saya sholat dalam keadaan rakibat omasyiyah. Benar-benar menunggang kuda, ataupun saya lagi-lagi berlari dan tidak menghadap kiblat, tidak tunjuk dengan kesalahan, tidak lupa dengan sempurna. Beliau mengatakan pendapat yang sahih, yang paling sahih, tidak boleh dibakarkan oleh orang yang melakukan seperti ini. Kenapa? Karena tawaful haji, tertinggalnya haji itu tidak darurat, tidak akan memudaratkan dia, karena dia bisa tahallul dari ihramnya dengan umrah. Baik. Walau kalau kita wajib, para orang kampung melihat ada seperti ada orang yang mau berangkat ke sini, seperti ada kelompok pasukan yang mau menyerang kita, melihat dari jauh ada sosok hitam, banyak sosok hitam mau berangkat ke sini. Wah, ini kayaknya mau diserang kita ya. Ini mereka sholat khauf, metode yang keempat tadi ini. Baik. Wanu aluan, karena mereka mengira itu adalah musuh. Fabana ghayruhu, ternyata bukan musuh. Qadau fil Allah, mereka mengqada sholatnya. Kenapa? Sholatnya tadi adalah tidak sempurna, tidak menghadap kiblat dan tidak ada rukuk, tidak ada sujud yang baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sholat khauf. Kita lanjutkan ke faslun. Faslun bila yajudul wa la yajud. Baik, nah ini pasal ini memang agak aneh, ganjil. Karena kita masih di dalam masalah sholat. Yang setelah sholat khauf ini akan kita masukin sholat ain. Baik, kok dibawa pasal tersendiri di dalam masalah pakaian. Dalam masalah pakaian. Nah, para pensyarah kitab ini, mereka akhirnya mengambil ini untuk menganggap kewajaran meletakkan bab ini atau pasal ini di dalam di tempat ini. Ya, tadinya mereka mengatakan karena pasal ini berhubungan dengan sholat khauf. Berhubungan dengan sholat khauf yang dalam sholat khauf ini perang. Di dalam perang nanti akan disebutkan kapan boleh menggunakan sutra. Jadi ada dalam keadaan perang benar-benar ada waktu kapan kita boleh menggunakan sutra. Baik. Nah, ada pendapat yang kedua mengatakan karena pasal ini berhubungan dengan yang berikutnya, yaitu sholat Ain. Sholat Ain bolehnya berhias, dianjurkan malah berhias. Nah, diantara mana yang boleh kita berhias dengan pakaian ataupun yang tidak boleh kita berhias dengan pakaian yang dilarang oleh syariat, maka dibawalah fakal ini. Nah, fakal ini. Baik, ini adalah sisi ataupun taujih para ulama atau sisi pandangan para ulama untuk menganggap kewajaran meletakkan fakal ini di dalam tempat antara tawaf dengan sholat ini. Yang jelas, hukum ini tidak dipermasalahkan karena memang para ulama membawakan hukum-hukum tentang pakaian apa yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan bagi laki-laki dan perempuan di dalam fikih. Baik. Baik. Diharamkan bagi orang laki-laki. Ya Allah wajudi isti'amalul harir, menggunakan sutra. Dalam apa? Di barshin. Baik untuk duduk di atasnya, tidur di atasnya, menggelar maksudnya di bawahnya, dia tidur, duduk di atas sutra, tidur di atas sutra, berbaring, wadaihi, ataupun memakai yang lainnya sebagai pakaian dia, baik itu baju, celana, imamah, dan lain sebagainya. Diharamkan pada laki-laki, ini sudah jelas. Baik. Dan dihalalkan bagi wanita. Wal-Allah Wal-Allah pendapat yang paling sahih kata Imam Baqi dalam kitabnya Muharrar yang diringkas menjadi kitab Minhaj ini, tahrimu istirahatina, wanita dibolehkan pakai yang diharamkan, tapi diharamkan bagi dia untuk berbaring di atas sutra. Istirahat, berbaring ataupun duduk dijadikan sutra sebagai alat. Ini dilarang. Wa anna lil wali ilbasu usbabiyya, dan seorang wali, seorang sudah dewasa, seorang bapak dan lain sebagainya, ilbasu usbabiyya boleh mengenakan anak kecil yang belum balir pakai sutra. Jadi karena dia belum ada kandungan, belum ada keharaman dalam dia memakai sutra, maka seorang bapak boleh memakaikan kepada bayi, bayi apa saja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menggunakan sutra bagi bayi tersebut. Baik. Untuk Allah, hidup sirat kita. Baik. Imam Nawawi mengatakan, beda pendapat dengan Imam Arab yang dalam hal ini, beliau mengatakan, Al-Aqbah yang paling sahih adalah hidup sirat kita, dihalalkan wanita duduk di atas alat ataupun tidur di atas alat sutra. Sebagaimana dia halal untuk mengenakannya, itu juga halal untuk menduduki ataupun tidur di atas atau berbaring di atasnya. Nah, inilah pendapat para ulama Syafi'iyah di Iraq, Iraqiyun wa ghairuhum, dan selain mereka. Wallahu a'lam. Baik. Nah, yang tadi asalnya para laki-laki diharamkan memakai sutra. Kapan boleh? Ada dua kemungkinan boleh. Kemungkinan yang pertama gara-gara darurat. Kemungkinan ketiga gara-gara hajah. Darurat adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak dilakukan, celaka. Kalau hajah, kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Kalau tidak dilakukan, tidak celaka. Cuma dia tertimpa kesusahan saja. Nah, beliau mengatakan pertama, dihalalkan bagi laki-laki menggunakannya. Menggunakan sutra. Lidharuratin, kemungkinan yang pertama. Lidharurat. Apa contohnya? Kahrin. Panas sekali. Nah, yang dia harus berpakaian. Namun tidak punya pakaian lain. Awat wa bardin muktikaini. Ataupun dingin sekali. Yang kedua-duanya ini panas ataupun dingin muklika ini bisa membuat celaka kalau kita tidak berpakaian. Kedinginan mungkin bisa membeku, kepanasan mungkin bisa gosong. Nah, yang jelas ini semua orang bisa memperkirakan darurat yang menimpa dirinya gara-gara panas ataupun dingin ini. Baik. Awas aja sehat dan warna jadi baik. Nah, ini au fajati harbin, atau mendadak ada panggilan perang. Panggilan perang, kemudian kita mau berperang, wajib untuk ikut berperang kalau memang telah dipanggil oleh imam, sedangkan kita pakaian kita tidak ada lagi. Tidak ada yang kita dipakai kecuali adanya sutra. Kalau dia mengatakan walam yajid ghayrahu, dan tidak ada yang lain. Berarti ya tadi contoh darurat apa? Panas, dingin yang kita mencelakakan, ataupun panggilan untuk berjihad. Yang ketiga-tiganya ini tidak ada penggantinya. Pengganti sutra itu yang dipakai. Dan ketiga-tiga ini dalam keadaan darurat. Contoh dalam keadaan darurat. Baik. Walil hajah sekarang lil hajah itu bukan darurat. Ini adalah kalau saya katakan tadi, kalau darurat, kalau tidak itu gunakan kecelakaan. Kalau hajah, dia tidak celaka, cuma kesusahan saja yang menimpa diri. Apa contohnya? Kajarobin. Apa jawab? Penyakit apa ini? Ya, pokoknya penyakit tupak ya. Pokoknya penyakit yang ya yang bisa gatal dengan penyakit tersebut. Dan kalau kita gunakan sutra, berkurang dulu. Berkurang gatalnya. Kalau kita kain biasa, gatalnya bertambah dan lain sebagainya. Jadi ini tidak akan celaka kalau kita nggak pakai sutra. Cuma ya kesusahan. Wahidkatin, dan begitu juga kalau ada gatal, yang berkara-kara penyakit memang gatal, alergi dan sebagainya. Kalau yang menjawab ini memang bentuk penyakit. Wadat iqamlin, ataupun kalau pakai pakaian ada kutunya, misalnya di zaman dulu orang punyanya goni, misalnya bajunya dari kain goni, ya kalau dipakai banyak kutu, susah dia. Nah, yang ada penggantinya adalah sutra. Kayak ini lil haja. Baik. Walil qitalin kadibahin la yaqumu ghayruhu maqama. Baik. Walil qital itu juga yang digunakan untuk berperang. Baik. Yang dicontohkan di bab yang untuk berperang di sini adalah sutra yang digunakan untuk berperang di sini. Bukan yang digunakan berperang di yang tadi darurat, kan enggak punya yang lain. Kalau yang qital di sini, yang kedua ini, dia punya pakaian lain. Akan tapi kajibajin dalam di sini boleh mengatakan kajibajin seperti dibaj. Karena ketika melihat dibaj itu artinya kok tetap sutra juga. Model bagaimana dibaj ini? Mungkin sutra yang tebal. Ini model sutra tersendiri ya. Tapi dia tetap sutra, dia ada model tersendiri. Yang digunakan untuk berperang. Sutra ini digunakan memang untuk berperang. Kenapa? Karena dia lebih mampu untuk menahan senjata. Lebih mampu untuk menahan senjata. Sebagaimana sutra dibolehkan untuk mampu menolak gambar, menolak kutu, maka itu menolak senjata lebih awla lagi, lebih dibutuhkan lagi. Kalau yang tadi pajak asupital itu kalau tidak ada pakaian lain. Kalau yang ini, yang hajar, ada pakaian yang lain. Tapi menggunakan di baj ini, pakaian untuk berperang khusus yang dari sutra, dia lebih bisa menahan senjata. Maka ini dibolehkan. Karena ini hal dalam keadaan yang dibutuhkan. Kali bajin, yang di baj wadah untuk mencari arti di baj ini. Agar cari tetap yang namanya sutra, mungkin menurunkan sutra model tersendiri yang mampu untuk menolak senjata, mungkin gara-gara tebalnya dan lain sebagainya, ataupun menjadi keklar misalnya yang punya tebal senjata dan lain sebagainya. La yaqumu ghayruhu maqamahu, yang tidak ada pengganti yang lain seperti ini untuk menahan senjata. Bukan hanya sekedar untuk menutup aurat, bukan hanya sekedar untuk pergi berperang gara-gara tidak ada pakaian lain, tapi gara-gara untuk menahan senjata yang tidak ada pakaian lain yang bisa menggantikannya. Kalau ada, bagaimana kalau ada? Artinya ada sejenis pakaian yang ditemukan bukan sutra, namun dia bisa menolak penyakit cahal, bisa menolak kutu, bisa menahan senjata seperti sekarang ketual misalnya. Ketual adalah jenis kain yang memang dia seperti rompi anti peluru. Maka kita katakan tidak boleh pakai lagi karena ada pengganti keharamannya ini. Baik, ini adalah hanya yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Salam kita lanjutkan nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.